Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Dua hal penting yang sangat perlu kita perhatikan bersama, terusus akhir-akhir ini banyak di luar sana yang merendahkan Islam, menghinakan Islam. Bahkan mungkin di sekitar kita sendiri ada yang melanggar syariat Islam. Menanggapi hal yang terus berkembang di media informasi tentang Presiden Prancis yang menghina umat Islam dunia, Guru tercinta Buya Yahya mengingatkan hati dan perasaan kita semua dalam menyikapi kecintaan terhadap Islam akhir-akhir ini. Di saat kita pertama kali mendengar ada orang merendahkan baginda Nabi itu, jangan berteriak dulu. Akan tapi rasakan kita itu. Tersinggung enggak hati kita? Sedih enggak hati kita? Teriakan bisa saja bohong dan palsu. Kalau hati kita biar diam saja, tenang saja, khawatir enggak punya cinta ke Rasulullah. Harus ada dong. Cemburu Nabi direndahkan. Nabi dicaci misalnya. Ini yang harus kita koreksi diri kita sendiri. Kalau sudah pembelaan kepada Nabi dari hati ini, tidak usah nunggu Presiden Prancis. Di kiri kanan kita kalau ada orang merendahkan Nabi, kita harus marah. Dan marah ya sesungguhnya, bukan marah dibuat-buat. Kita perlu itu loh, marah. Ghadab lillah itu karena sesungguhnya merendahkan Nabi, lihat. Ini, kemudian apa? Ya, dengan bermacam cara. Kalau gitu anak kita jewer. Lalu bagaimana caranya? Sudahlah biar rakyatnya saja menghujat dia, biar rakyatnya menghukum dia dengan cara... Ini sebagian ulama mengatakan boikot. Karena kalau diboikot nanti rakyat akan mengalami satu perubahan ekonomi, nanti yang disalahkan itu. Biar dia tobat, biar ke depan kalau ada presiden tidak begitu lagi. Sah, itu hukuman. Karena kita tidak bisa jewer dia kok. Kalau seandainya ada cara menghukum selain, enggak usah diboikot. Karena memang, diboikot kan urusannya ada dengan rakyat yang tidak bersalah, bahkan produk Islam dan sebagainya. Bagaimana dengan ini semua? Tujuannya bukan itu, tujuannya agar rakyat ini bisa memberikan hukuman moral kepada pemimpinnya yang salah. Setelah itu biar tobat dia. Paling enggak minta maaf. Nah kita enggak punya jalan kok. Ya jalannya ya itu. Maka boikot itu sah. Demikian reportase Radio Kekuningan. Semoga kita lebih peka terhadap pribadi yang sangat tersakiti. Jika itu pertama yang kita dengar dalam penghinaan terhadap simbol Islam. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.